saksi, deritaku jalani langit bumi bersaksi, deritaku jalani tak juga aku mengerti. Misteri dunia ini langit bumi bersaksi, deritaku jalani langit bumi bersaksi, deritaku jalani tak juga aku mengerti. Misteri dunia ini, ya Rabbi terangi lorong jalan ini, jangan biarkan gelap menyelimuti. Study.